ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة في الدين عزكم الله، salah satu yang perlu kita ketahui dari upaya untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh atau soleha, faktor yang sangat penting yang perlu untuk senantiasa kita lakukan, yaitu hendaknya kita memberikan keteladanan di dalam sikap, tindakan, tutur kata pada diri kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kunna la natazawwazu 'ashra ayatin min fami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha." Faqala, "Kunna nata'allamul 'ilma wal 'amala." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, artinya kami tidak lebih mengambil 10 ayat, tidak lebih dalam mengambil ayat, tidak lebih dari 10. Yang kami ambil dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kami mempelajari ke-10 ayat tersebut dan kemudian mengamalkan ke-10 ayat itu. Kami mempelajari ilmu dan kami pun kemudian beramal. Antara ilmu dan amal tidak bisa dilepaskan. Antara pengajaran dan perbuatan dari si pengajar itu sendiri tidak bisa dilepaskan. Apabila menginginkan pendidikan itu berhasil, kalau kita menginginkan anak-anak kita soleh, maka sikap, perilaku, tutur kata kita sebagai orang tua juga harus menunjukkan kesolehan. Kalau tidak, berarti tidak ada keteladanan di dalam membimbing anak-anak kita yang kita harapkan menjadi anak-anak yang soleh. Karenanya dalam masalah ini, antara ilmu dan amal itu harus seiring. Kita sebagai orang tua menyuruh kepada anak untuk rajin ibadah, maka kita sendiri harus memberikan contoh teladan. Apa dan bagaimana sebuah ibadah itu dilakukan secara rajin? Kalau tidak, maka kita khawatirkan apa yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, di dalam firmannya, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, Mengapa kamu menyatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya. Juga kita khawatir apa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasannya di dalam hadis ini diungkapkan annahu yu'ta birrajulin yajtami'u ahlun nar 'alaihi tandaliqu aqtabu batni fayaqulun ya fulan alam takun ta'muruna bil ma'ruf watanhana 'anil munkar fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati wa amurukum bil munkar wa ati. Sesungguhnya didatangkan seseorang kepada sekumpulan orang penghuni neraka yang orang yang didatangkan itu dalam keadaan terburai isi perutnya, organ-organ dalam tubuhnya terburai. Kemudian penghuni neraka itu bertanya, wahai fulan, bukankah engkau yang dulu ketika di dunia memerintahkan kami untuk menunaikan hal yang ma'ruf, dan engkau melarang kami dari perbuatan yang mungkar? Maka jawab laki-laki yang terburai isi perutnya ini, dulu saya memerintahkan kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, akan tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya memerintahkan kepada kalian untuk tidak mengerjakan sesuatu yang mungkar, kemudian saya sendiri mengerjakan kemungkaran itu. Artinya antara tutur kata dengan perbuatan tidak selaras. Antara apa yang diperintahkan kepada anak tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan di dalam perilakunya. Karenanya penting sekali bagi kita untuk menyelaraskan antara kata dan perbuatan. Karena sesungguhnya anak-anak kita pun cerdas, akan melihat apakah orang tuanya menyuruh kemudian melakukannya ataukah tidak. Dan sebaliknya, mungkin orang tua jarang berbicara tetapi perbuatannya menunjukkan kepada sesuatu yang baik. Ini lebih baik daripada banyak bicara kemudian tidak mengerjakan. Orang tua yang demikian, sedikit bicara tapi banyak memberikan contoh teladan, itu akan dilihat, dipandang, diserap oleh anak-anak kita. Jangankan anak-anak yang sudah besar, sudah mampu berpikir, anak kita saja yang masih kecil, masih usia 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan 2 tahun, kalau melihat kita sholat, apa yang dilakukan oleh anak kecil ini? Apa yang diperbuat oleh si kecil ini? Kita ruku, dia ikut-ikutan ruku, walaupun rukunya tentu tidak sempurna. Dia sujud, kita sujud, dia pun ikut sujud, kan begitu. Kita mau pergi ke masjid pakai kopiah, kopiah kita pun kadang-kadang dipakai oleh dia, walaupun kopiahnya kebesaran, kepalanya masih kecil. Tapi ini menunjukkan, menggambarkan bahwasannya anak kecil itu meniru apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Dan keteladanan inilah adalah merupakan metode pendidikan yang sangat efektif untuk mengajari anak-anak kita sesuatu, atau mengajari kebenaran sesuatu yang harus dia fahami. Kalaupun mungkin tidak faham, tetapi minimalnya anak-anak kita bisa melakukan, mensimulasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, itulah pentingnya kita memberikan keteladanan. Jadi ketika kita memerintahkan kepada anak kita untuk sholat, bagaimana mungkin anak kita akan sholat kalau kita sendiri tidak memberikan contoh. Merintahkan anak kita kalau sholat berjamaah di masjid sementara orang tuanya sendiri tidak memberikan contoh. Maka hal yang demikian ini perlu, antara ilmu dan amal harus selaras. Seseorang memiliki ilmu dan seseorang itu pun dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan demikianlah apabila kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua memiliki ilmu kemudian mengamalkan, maka ini akan memberikan dampak yang positif di dalam pendidikan anak. Karena setidaknya kita telah memberikan satu bentuk keteladanan kepada anak kita, keteladanan untuk meniru amal perbuatan yang soleh. Dan dengan demikian, mudah-mudahan menjadikan anak-anak kita terbiasa. Anak-anak kita kemudian terpola dengan kegiatan-kegiatan yang penuh kesolehan tersebut. Ikhwafiddin a'azakumullah. Sisi lain yang harus diperhatikan adalah masalah terkait untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh adalah masalah pertemanan. Masalah pertemanan harus kita perhatikan benar. Tidak hanya untuk anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri hendaknya memperhatikan masalah pertemanan ini. Berapa banyak orang yang karena pertemanannya buruk, dia pun larut di dalam kejelekan. Berapa banyak orang yang tadinya baik karena pertemanan yang jelek, kemudian terseret secara perlahan tapi pasti, kemudian menjadi orang yang mengikuti perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Lihatlah kisah saat-saat Abu Thalib menghadapi kematian. Ketika Abu Thalib akan wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatanginya. Sementara itu di sisi Abu Thalib sudah ada Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu kelak saya bisa berhujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung disergah oleh dua orang teman Abu Talib ini, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka kata keduanya, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau akan membenci ajarannya Abdul Muttalib, ajaran nenek moyangnya? Lihatlah akibat dari pertemanan. Di saat-saat penentuan, di saat-saat dalam keadaan kritis, ternyata teman setia begitu getol mempengaruhi untuk tetap berada di atas kesesatan. Teman-teman yang jelek ini mempengaruhi untuk tetap berada di atas kesesatan. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali permohonannya. Ya ammi qul la ilaha illallah. Diulangi lagi permohonan yang tadi itu. Maka kedua orang teman dekat Abu Talib ini, teman yang jelek, kemudian mempengaruhi lagi. Sampai akhirnya Abu Talib tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan Abu Talib kemudian mati dalam keadaan kafir. Ba'dallah. Kita melihat hubungan pertemanan, keterdekatan antara Abu Talib, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Yang teman-teman jelek ini mempengaruhi sedemikian rupa untuk senantiasa berada di atas kejelekan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innama matalul jalisus salih wa jalisus su kahamilil mis wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek, yang buruk, seperti orang yang membawa misik dengan orang yang suka membuat pandai besi. Seperti orang pandai besi. Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka. Adapun orang yang membawa misik, bisa jadi dia memberikan misiknya itu. Wa imma an tabta'a minhu. Dan bisa jadi misiknya itu dijual kepada engkau. Wa imma an tajida minhu rihan thayyiban. Dan bisa jadi dia mendapati rihan thayyibah, yaitu baunya yang harum. Wa nafiqul qir, adapun Pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajda minha rihan muntina. Adapun pandai besi, kalau tidak, kalau bisa jadi membakar bajumu, bisa jadi kemudian engkau mendapatkan baunya yang tidak sedap. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek. Teman yang baik menjadikan begini, begini, begini. Teman yang jelek akan begini dan seterusnya dengan segala akibat. Maka perhatikanlah masalah pertemanan ini. Al-mar'u ala dini khalili fal yandur ahadukum min man yukhalil. Seseorang atas agama temannya. Maka perhatikan oleh kalian, salah satu dari kalian, siapakah yang menjadi teman dekatnya. Karena sesungguhnya ketika kita melihat teman dekatnya, kita bisa memprediksi tidak terlalu jauh dia pun seperti teman-temannya. Teman yang jelek akan dikumpulkan dengan mereka yang jelek. Teman yang baik akan terkumpul menjadi bersama teman yang baik-baik. Al-arwah junudun mujannadah. Masing-masing berkelompok sesuai dengan latar belakangnya. Maka jangan sampai kemudian masalah pertemanan ini menjadikan seseorang kemudian tergelincir karena keadaan temannya tersebut. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Ikhwafiddin a'azakumullah. Inilah yang patut untuk kita perhatikan. Ketika kita ingin mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, jangan sampai kemudian lingkungan diantaranya adalah teman yang dekat, teman dekatnya menjadikan kemudian dia terperosok kepada sesuatu yang tidak baik. Bekali pengertian anak kita tentang siapa yang patut untuk menjadi temannya. Bekali pengertian pada anak kita, siapa saja, kriterianya apa saja yang boleh kamu berteman dengannya. Berikan caranya untuk bisa memilih teman kepada anak kita. Sehingga kemudian dia tidak memilih teman yang jelek. Dan para ulama salaf banyak memberikan contoh yang demikian ini. Teman-teman yang akan menyeret kepada perbuatan yang tidak baik tentu harus dijauhi. Teman-teman yang akan bisa membawa kepada kebaikan tentu harus didekati. Sehingga masalah pertemanan ini tidak kemudian menjadi masalah. Ikhwafiddin a'azakumullah. Masalah pertemanan sangat bisa menentukan kepada keadaan agama seseorang. Karenanya kita harus benar-benar memperhatikan tentang ini. Kemudian juga mengingat diri kita ini adalah lemah. Sebagai manusia tentu sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Maka dalam keadaan yang demikian, jangan sampai kemudian kita lengah bahwasannya syaitan terus menguntit kita. Kita harus senantiasa waspada. Jangan sampai kemudian lengah, kemudian tergelincir, nas'alullah salama. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman." Sesungguhnya hati-hati manusia seluruhnya berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha, sebagaimana seperti hati seorang yang dipalingkan ke arah mana yang dia kehendaki. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkanlah hati kami ini, hati-hati kami ini, kepada ketaatan. Kepada ketaatan terhadapmu. Hati manusia, siapa yang tahu? Termasuk juga hati anak kita, siapa yang tahu? Jangan kita berpikir bahwasannya anak kita sama dengan kita dulu. Dulu kita ramai-ramai untuk kemudian keluar dari kampus. Kenapa kemudian sekarang kita berubah pendirian dengan alasan, wah, kampus dulu begini, begini, begini, begini. Kenapa alasan itu tidak juga dikenakan kepada anak kita? Kenapa ada berubah cara pandang? Ada apa gerangan? Maka walhamdulillah kita selamat di tengah badai fitnah. Allah masih memberi hidayah kepada kita. Allah masih membimbing kita untuk kemudian kita mendapatkan taufik. Apakah kemudian anak kita pun akan bernasib sama dengan diri kita? Ya, tentu ini sesuatu yang sangat berbeda. Ya, karenanya masalah hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jangan kemudian antara anak kita dengan diri kita disamakan. Ya, berbeda. Ya. Ketika dulu kita ingin menyelamatkan diri, menyelamatkan agama yang sudah kita fahami dengan penuh semangat. Ya, kita ingin hidup dalam naungan syariat, maka semestinya semangat itu pun ditularkan kepada anak-anak kita. sehingga kemudian anak kita tidak melakukan napak tilas orang tuanya. Ya, dulu Abi Umi memang begitu, tapi kau jangan seperti itu. Ya. Karena ya, beda. Ya. Dulu Abi Umi mungkin belum mengerti agama. Ya, sekarang kamu sudah mengerti agama. Abi Umi mengerti agama. Tentu cara pandangnya harus berbeda. Ya. Hal yang seperti ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh kita. Karena sesungguhnya yang namanya fitnah itu bagaikan potongan malam. Kata Nabi SAW, Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laylil mudlim. Bersegeralah untuk melakukan amal. Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafiran. Seseorang pada pagi harinya beriman dan sore hari dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pada sore hari seseorang itu beriman dan pada pagi hari dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dalam rangka untuk meraup dunia. Dalam rangka untuk tujuan dunia. Fitnah. Fitnah yang sedemikian besar berada di hadapan kita. Fitnah senantiasa berkelebat. Sementara hati manusia daif, lemah. Kecuali yang dilindungi. Yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, hendaknya kita tetap terus waspada. Karena setan terus menguntit diri kita. Jangan sampai kemudian terlena, lalai dari peringatan-peringatan yang Allah subhanahu wa ta'ala ketahui. Sungguh menyedihkan seorang anak salafi pernah dididik di sebuah lembaga pendidikan salafi, tetapi karena lembaganya tidak baik, tidak menampakkan bekas, kalau dia tidak menampakkan athar kalau dia pernah dididik di sebuah lembaga yang katanya lembaga salafi, setelah lulus dari pendidikan setingkat SLTA, dia masuk ke perguruan tinggi yang harapannya dari para pengasuh pendidikan ini lulusan-lulusannya bisa mendaftar ke jami'ah. Dan memang masuk jami'ah. Tapi jami'ah Muhammadiyah Surakarta. Bertemu dengan ustadznya, berpakaian kaos, berpakaian celana, anak muda seperti itu. Wala salam, wala kalam, seakan tidak pernah mengenal ustadznya. Pergi dengan tanpa salam, tanpa kalam, begitu saja pergi. Seperti orang tidak pernah mengenal. Allah musta'an, musibah. Musibah. Orang tuanya, kenapa nak kamu masuk ke situ kuliah? Salahnya Abi dan Umi, kenapa memasukkan saya ke sekolah itu? Anak sudah pandai mendebat. Anak sudah pandai mendebat. Ya. Kalau sudah seperti ini, harus berbuat apa orang tua? Jalan yang selama ini ditempuh, dikira akan memberikan kebaikan kepada anaknya. Ternyata, tidak. Karena yang katanya sekolah salafi ternyata yang diajarkan adalah ilmu kalam. Yang diajarkan akhlak ternyata pelajaran tasawuf. La haula wa la quwwata illa billah. Musibah. Dikenalkan siapa itu Jamaluddin Al-Afghani. Siapa itu Muhammad Abdu? Wah, wah, wah, wah, wah. Dan seterusnya. Musibah. Kita tidak menginginkan pendidikan anak-anak kita, anak-anak salafiyin seperti ini. Islahul manahij, memperbaiki program pendidikan, memperbaiki kurikulum, itu mutlak. Sehingga arah pendidikan kita, alur pendidikan kita jelas, sharih, sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama. Ada pendidikan yang aslam, lebih selamat. Kenapa harus kemudian membuka pendidikan-pendidikan yang akan menyulitkan kita? Kalau ada jalan tol yang luas, lapang, kita bisa bergerak dengan leluasa. Kenapa harus memilih jalan gang-gang yang rumit? Jalan-jalan tikus. Kenapa harus melalui yang seperti ini? Ya kalau tidak nyasar. Ya kalau nyasar, bahaya. Karenanya, kita ini sedang mencetak anak-anak kita untuk masa depan. Kita sedang mendidik anak kita. Pakai minyak kayu putih saja tidak boleh coba-coba. Ya kan? Buat anak kita kok coba-coba. Apalagi bukan minyak kayu putih. Tapi ini apa yang dimasukkan ke dalam benak, apa yang ditanam ke dalam hati, itu lebih lagi jangan coba-coba. Harus sesuatu yang sharih, sesuatu yang sahih, sesuatu yang memang itu adalah al-haq. Itu yang ditanamkan ke anak kita. Jangan coba-coba dalam pendidikan anak. Ya nanti, ini kan masih kecil, nanti kalau sudah besar. Ya, kalau usia SD ya gak apa-apa. Ayo sana sekolah, sekolah. Ingat, di dalam masa perkembangan anak, ada usia-usia yang dimana anak mengalami satu proses kejiwaan yang disebut dengan in-group. Tahu in-group? Perhatikan anak-anak 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Pasti mereka punya in-group. Aku pengennya berteman sama fulan, fulan, fulan. Aku tidak mau sama sana. Itu namanya in-group. In-group ini punya pengaruh besar kepada anak. Lulus SD. Kamu kemana? Aku disuruh abiku ke pondok. Jangan. Sama kita saja ke SMP 1. Favorit. Ayo. Cap jempol. Tanda kita kompak. Itu in-group. dan saling mempengaruhi ini tidak diketahui oleh orang tuanya. Antar mereka itu saling berpengaruh, saling mempengaruhi itu orang tua tidak tahu. Itu masa-masa. Coba adakan, cermati coba perilaku anak-anak usia 10, 11. Mesti mereka berkelompok. Mesti ada kelompoknya, kelompoknya, kelompoknya. Ya, saya dengan fulan, fulan. Fulan ini, fulan dengan fulan lagi. Itu pertumbuhan yang normal. Seperti itu. Dan saya berbicara seperti ini bukan tidak ada kenyataannya. Ada kenyataannya. Cuma walhamdulillah orang tuanya terus mengawal. Sampai anaknya kabur-kabur. Karena udah masuk ke pondok di SMS sama temannya. Amat, ditunggu di rumah ini. Wah, akhirnya kabur dari pondok. Pusing pengurusnya. Ternyata di rumah temannya. Teman dulu, teman sekolahnya. Ini in group. Ya. Nah, ini harus cermat. Melihat perkembangan-perkembangan anak. Jangan disamakan terus anak kita itu seperti 6 tahun terus. Jangan. Ya. Benak mereka itu berubah, berkembang, berubah, berkembang. Melihat ini, melihat itu, dan seterusnya. Ya. Nanti setelah remaja juga demikian. Ya. Remaja harus buat kegiatan-kegiatan yang penuh petualangan-petualangan. Wah, seneng sudah kalau anak. Yuk, masuk gua yuk. Gua mana? Gua Ciremai di Bantul. Di dalamnya ada sungai. Digambarkan. Ya, siap. Senang anak-anak dapat tantangan. Anak-anak remaja 13, 14, 15 tahun. Ayo ke kampung laut. Ada apa di kampung laut? Kristenisasi. Ganyang Kristen. Ayo. Semangat. Tapi ingat loh, di sana enggak ada air, enggak ada apa. Ya. Nah. Tapi semangat mereka menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Nah, gurunya pun, ustaznya pun, cari yang punya semangat seperti itu, yang muda. Kalau saya jenggotnya sudah memutih, misalnya, ya nanti kalah gerakannya. Anak-anak remaja senang, ayo rappling, cari gedung bertingkat, rappling, pakai tambang, turun. Senang anak-anak. Kegiatannya menantang kalau remaja. Selama hal-hal itu tidak menyelisih syariat, ya, perlu ditumbuhkan jiwa-jiwa pemberani. Besok olahraganya apa? Sepak bola. Ya biasa kalau itu. Sekali-kali bikin kejutan. Pengurus pondok, besok olahraganya apa Ustaz? Naik kuda. Gitu. Memang pondok punya kuda, sewa, sewa, sewa. Yang penting kuda kakinya 4, lari. Begitu. Ya. Seneng anak-anak. Ya. Kalau besok futsal lagi, futsal lagi, futsal lagi, bagus. Cuma ya, ya, untuk anak-anak biasanya cepat bosan. Besok apa lagi? Renang. Kemarin berkuda, sekarang renang. Ya. Besok apa lagi? Memanah. Panahnya Ustaz dari mana? Sudah. Kita cari nanti. Gak dapat panah, beli aja airsoft gun. Nah kan? Dapat senjata juga. Ayo kita latihan menembak. Kegiatan-kegiatan menantang. Untuk anak-anak, santri-santri, remaja. Insya Allah mereka akan merasa senang, merasa betah, merasa kerasan. untuk tinggal di lembaga-lembaga pendidikan. Buat acara mereka yang tidak menyelisih syariat, untuk tetap terus bersemangat. Karena Nabi SAW telah berpesan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada dirimu. Fasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Dan janganlah kamu merasa lemah. Maka ini dalam rangka untuk menjaga stamina, untuk terus bisa menetap di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sesuai dengan Al-Quran was-Sunnah, dengan pemahaman Salafus Saleh. Tapi mungkin ini ada beberapa pertanyaan, waktunya tinggal sedikit, kita alihkan ke pertanyaan.